Masih pada pembahasan maratibuddin al-thalath, tiga tingkatan agama. Pada tingkatan yang kedua, yaitu tentang al-iman, dan lebih khusus lagi tentang arkanul iman. Kita masuk pada penjelasan rukun iman yang kelima, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, qauluhu wal yaumil akhir, ucapan beliau dan beriman kepada hari akhir, al yaumul akhir, hari akhir itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Alladhi yub'athun nasu fihi lil hisabi wal jaza, di mana manusia dibangkitkan pada hari tersebut untuk menerima hisab, penghitungan, dan al jaza, pembalasan. Apakah balasan kebaikan atau keburukan? Wa summiya bidzalik, dan dinamakan hari itu sebagai hari akhir, li'annahu la yawma ba'dahu. Jazakallahu khair. Sebab tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi hari setelahnya, maka dinamakan dengan hari akhir. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, ketika ahlul jannah telah menetap di tempat-tempat tinggal mereka, wa ahlun nari fi manazilihim, dan ahlun nar, penghuni neraka, juga menetap di tempat tinggal mereka. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-yawmul akhir, yaitu hari kebangkitan manusia untuk menerima penghitungan dan pembalasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Manusia akan terbagi dua, penghuni surga dan penghuni neraka. Dan sebagaimana dimaklumi, penghuni neraka itu terbagi dua, ada yang kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, yaitu semua orang kafir kepada Allah, semua orang yang menyekutukan Allah, dan ada yang tidak kekal, yaitu usatun minal mu'minin, para pelaku dosa besar dari kalangan kaum mu'minin. Taib. Ini penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah secara khusus tentang al-yaumul akhir. Adapun penjelasan lebih detail, penjelasan yang lebih umum, bahwasannya al-yaumul akhir itu mencakup seluruh kejadian setelah kematian. Sebab hakikatnya, seseorang apabila dia meninggal, maka telah tegak kiamatnya, telah tegak hari akhirnya. Sehingga ulama menamakan kematian seseorang itu juga sebagai yaumul qiyamah, yakni al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Sehingga yang lebih mencakup bahwa yang dimaksud dengan hari akhir adalah keimanan terhadap seluruh kejadian setelah kematian seseorang. Setelah ruhnya dicabut, bagaimana perjalanan ruhnya sampai dia dimasukkan ke dalam kubur, bagaimana keadaannya di kubur, sampai hari kebangkitan, sampai hisab, jaza, dan seluruh kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu, ada keterangan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau, beliau mengatakan wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, huwal imanu bima ba'dal maut, yaitu beriman dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini yang lebih umum, lebih luas dan lebih mencakup seluruh makna beriman dengan hari akhir. Beriman dengan seluruh yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Min azabil qabri wa na'imihi, dari azab kubur dan nikmat-nikmatnya. Ini diantaranya. Wa su'alil malakaini fil qabr, demikian pula kita imani adanya pertanyaan dua malaikat di kubur. Wa kullu ma yakunu ba'dal qabri fa huwa minal imani bil yaumil akhir. Demikian pula setiap yang terjadi setelah kubur, maka itu bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Wa kadzalika al imanu bil ba'ts wan nusyur. Kemudian kata beliau, demikian pula beriman dengan kebangkitan dan an-nusyur, pengumpulan manusia, wal mahsyar, dan adanya tempat pengumpulan tersebut, wal hisab, dan perhitungan, wa waznil a'mal, dan adanya penimbangan amalan-amalan, was sirat, dan adanya sirat, wal mizan, dan adanya timbangan, alladhi tuzanu bihil hasanat wassayyi'at, di mana akan ditimbang dengannya seluruh kebaikan-kebaikan dan keburukan. Wal jannati wan nar, demikian pula beriman dengan surga dan neraka. Fatafasilu ma yahsulu fil yaumil akhir nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Maka kata beliau, seluruh rincian yang terjadi pada hari akhir, kita beriman dengannya jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Bidayatan minal maut, yang dimulai ketika kematian. Ila an yastakhir ahlul jannah fil jannah wa ahlul nari fil nar, sampai ahlul jannah menetap di jannah dan ahlun nar menetap di nar. Jadi ini kesimpulannya. Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir, beriman dengan seluruh kejadian dimulai setelah kematian sampai berakhir pada surga dan neraka, tempat kembali yang abadi, yang tidak akan fana, tidak akan hilang lagi tempat kembali tersebut, surga dan neraka. Kullu ma saha min hadza nu'minu bihi. Kata beliau, setiap hadis yang sahih tentang ini, maka kita beriman dengannya. Wala nasyukku fi syai'in minhu, dan kita tidak ragukan sedikit pun darinya. Faman syakka fi syai'in minhu fa huwa kafirun. Maka barang siapa yang ragu terhadap satu pun dari kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat yang disampaikan di dalam hadis-hadis yang sahih, mulai kematian seseorang sampai terjadinya hari kiamat, sampai ahlul jannah menetap di jannah dan ahlul nar menetap di nar, siapapun yang mengingkari satu dari kejadian-kejadian ini, fahuwa kafir, maka dia kafir, murtaddun anil Islam, murtad dari Islam. Ini hukumnya. Jadi ini hukumnya. Seluruh ayat-ayat dan seluruh hadis yang berbicara tentang kehidupan setelah matinya seseorang, apakah sebelum dia dikuburkan, kemudian setelah dia dikuburkan sampai hari kiamat, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, sampai menetap ahlul jannah di jannah dan ahlul nar di nar, semua kejadian-kejadian tersebut yang dikabarkan di dalam ayat-ayat dan hadis harus kita imani. Satupun kita ingkari maka hukumnya adalah kekafiran terhadap yaumul akhir. Ini berat. Murtad hukumnya, keluar dari Islam. Kenapa? Karena hal itu termasuk dalam bagian keimanan terhadap rukun iman yang kelima, yaumul akhir. Kalau satu saja diingkari menyebabkan kekafiran, maka bagaimana dengan orang yang mengingkari? Banyak sekali kejadian yang terjadi setelah kematian dengan alasan apa? Dengan alasan katanya hadis-hadisnya ahad. Ini bahayanya perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah sangat cepat mengantarkan kepada kekafiran dibanding perbuatan maksiat. Bid'ah dan maksiat sama-sama dapat mengantarkan kepada kekafiran, tapi bid'ah lebih cepat. Bid'ah lebih cepat mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Kalau landasannya dia sudah tidak mau mengimani hadis-hadis ahad, maka sejumlah keimanan yang berhubungan dengan hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima, dia akan ingkari. Sebab menurutnya itu hadis ahad. Walaupun seringkali mereka katakan hadis ahad, padahal hadisnya mutawatir. Taib. Kemudian kata beliau, kullu hadha yutlaku alaihi liyawmul akhir wa ma fihi. Setiap perkara ini, yani yang terjadi setelah kematian sampai kehidupan surga dan neraka, maka hal ini termasuk di dalam perkara al-yawmul akhir, hari akhir. Wa ma fihi, dan apa yang ada di dalamnya yang harus kita imani. Baik. Ini yang lebih mencakup tentang keterangan al-iman bil yaumil akhir. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umurin. Dan beriman terhadap hari akhir mencakup keimanan terhadap tiga perkara. Telah kita jelaskan tadi, beliau memaksudkan di sini secara global. Kalau mau dirinci, bukan hanya tiga perkara. Banyak, banyak sekali kejadian. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis, baik secara global maupun secara rinci, yang menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Baik sebelum terjadi kiamat kubra, kiamat untuk seluruh manusia, maupun setelahnya. Jadi perlu kita tekankan lagi, yang beliau maksudkan ini secara global. Ada tiga yang harus kita imani. Al-awwal al-imanu bil-ba'thi. Yang pertama, beriman dengan adanya kebangkitan. Wahuwa ihya'ul mauta, yaitu dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati, yakni manusia dan jin. Demikian pula para malaikat. Hina yunfakhu fi sur an-nafkhata tsaniyata, ketika ditiup sangkakala pada tiupan yang kedua. As-sur ini banyak disebutkan terjemahannya sangkakala. Kalau dikatakan terompet kayaknya kurang tepat ya. Karena terompet itu kayak mainan. As-sur. Dan di sini ada faedah tentang as-sur. Ini juga termasuk bagian yang harus kita imani. Termasuk bagian yang harus kita imani. Yang mencakup keimanan terhadap hari akhir. Tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Ulama ada dua pendapat tentang makna as-sur. Jelaskan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tafsir surat Al-An'am ayat ke-73. Anda bisa rujuk tafsir Ibnu Katsir surat Al-An'am ayat ke-73, belum menjelaskan tentang makna as-sur, dan di situ ada hadis-hadis dhaif, perlu hati-hati darinya. Yang pertama, dia adalah jamak dari surah. Jamak dari surah. Tapi ini lemah, sebab kalau jamak surah maka akan dibaca dengan as-suwar. bukan As-Sur. Padahal dalam ayat dan dalam hadis bacanya adalah As-Sur. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua yang kuat, maknanya adalah Al-Qarn. Al-Qarnu, tanduk. Jadi dia adalah sebuah sangkakala yang dapat ditiup, bentuknya seperti tanduk. Ini berdasarkan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Bahwasannya ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui. Qala A'rabi, ya Rasulullah, wa mas-sur. Orang Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, apa itu as-sur? Sangkakala. Qala qarnun yunfakhu fihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah tanduk yang ditiup padanya. Baik. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis yang sahih, hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa un'amu wa sahibul qarn qad iltaqama al-qarna. Bagaimana aku akan hidup nikmat? Aku akan hidup dalam keadaan enak-enakan. Sedangkan sahibul qarn, yakni peniup sangkakala itu, qad iltaqama al-qarna, telah meletakkan mulutnya pada sangkakala tersebut. Jadi dia sudah siap. Jadi malaikat ini Allah ciptakan untuk meniup sangkakala, dan ketika sangkakala belum ditiup, dia sudah siap. Ketika sangkakala itu diciptakan, dia sudah siap sampai hari ini. Wahana jabhatahu, dan dia memalingkan keningnya. Yusamma'u, siap-siap mendengarkan. Hatta yu'maru fayanfukha, sampai ketika dia sudah diperintahkan, maka dia akan meniupnya. Maka ini diantara perkara yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup dalam keadaan bergelimang kenikmatan dunia. Untuk apa? Mengejar kehidupan dunia. Untuk apa? Capek-capek mencari kenikmatan dunia, padahal malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala yang akan mematikan seluruh makhluk itu sudah siap meniupnya, tinggal tunggu perintah. Dan dalam riwayat yang lain, hana dhahrahu yanzuru tujahal afsh, dia memalingkan punggungnya dan dia terus melihat ke arah arsh. Ka'anna aynaih kaukabun durriyan, seakan-akan dua matanya bagaikan permata yang bercahaya. Lam yatrif qat makhafata an ya'mura qabla dhalik, yang tidak pernah dia kedipkan. Kedua matanya selalu terbuka. Dia lihat terus ke arah arsy yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia lihat terus dan matanya tidak pernah berkedip? Karena dia khawatir jangan-jangan dia diperintah, lalu dia dalam keadaan tidak siap. Subhanallah, dia sudah siap untuk meniup trompetnya, yakni meniup sangkakala. Dan siapakah dia sahibul qarn ini? Ulama sepakat beliau adalah Israfil. Namanya adalah Israfil berdasarkan dalil-dalil yang ada. Telah dinukil ijma' ulama oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah halaman 208. Demikian pula Al-Hafidh di dalam Al-Fath juz ke-11 halaman 368. Ijma' ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, sahibul qarn yang akan meniup sangkakala tersebut adalah malaikat yang bernama Israfil. Dan kalau ada yang tanya, apa tugasnya sekarang? Tugasnya itu tadi. Sekarang dia sedang menunggu. Dan dia sudah siap, sudah ada di mulutnya, tinggal ditiup. Baik. Kemudian ulama khilaf tentang berapa tiupan yang akan ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam. Dan di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat dengan dua tiupan. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tiupannya dua kali. Tiupannya dua kali. Yang pertama adalah nafkhatul faz'i. Nafkhatu al-faz'i. Tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan. Sekaligus nafkhatus sa'qi. Mengejutkan dan mematikan. Dan tiupan yang kedua adalah nafkhatul ba'tsi. Tiupan yang kedua adalah tiupan untuk menghidupkan kembali. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, juga sebelumnya pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dan sejumlah ulama. Pendapat yang kedua adalah tiga tiupan. Dengan dirinci, yang pertama nafkhatul faz'i, tiupan untuk mengejutkan. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, saking terkejutnya wanita hamil langsung melahirkan anaknya, langsung keguguran pada saat itu juga. Anak kecil langsung beruban. Bisa kita bayangkan bagaimana terkejutnya manusia ketika itu, bagaimana ketakutan mereka. Yang kedua, nafkhatus sa'qi. Setelah dikejutkan, baru ditiup lagi yang ketiga, yang kedua, tiupan untuk mematikan, membinasakan semuanya. Kemudian yang ketiga, baru nafkhatul ba'thi. Tayyib. Kalau kita perhatikan, khilaf ulama ini tidak terlalu esensi untuk dibahas. Tidak terlalu penting untuk dibahas. Sebab ulama yang mengatakan dua tiupan itu sudah mencakup tiupan yang pertama dan kedua dari pendapat ulama yang mengatakan tiga tiupan. Jadi tidak terlalu penting. Dan yang berpendapat tiga tiupan itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Al-Lajnah Daimah dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahumullahu taala. Baik. Ini faedah yang berhubungan dengan as-sur. Maka kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan keimanan terhadap hari kebangkitan adalah mengimani dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah mati. Ketika ditiup pada sangkakala tiupan yang kedua. Kalau pendapat yang mengatakan tiga tiupan, berarti tiupan yang ketiga. Fayakumu nasu li rabbil alamin. Maka ketika itu manusia bangkit untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Hufatan ghayra munta'ilin. Dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang kaki tanpa menggunakan alas kaki. Uratan ghaira mustatirin, dalam keadaan telanjang tanpa tertutupi oleh sehelai benang pun. Ghurlan ghaira mukhtatinin, dan tanpa dikhitan. Jadi ini keadaan manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Seperti ketika dia dilahirkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, maka kami kembalikan mereka. Kami kembalikan makhluk sebagaimana dia diciptakan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Janji atas kami, sesungguhnya benar-benar kami akan melakukannya. Surat Al-Anbiya, ayat ke-104. Jadi, benar-benar manusia itu dikembalikan sebagaimana ketika dia diciptakan. Bagaimana keadaan kita ketika kita lahir? Tidak ada pakaian yang kita gunakan. Demikian pula tidak ada sandal yang kita gunakan. Dan tanpa dikhitan. Kemudian kata beliau, wal ba'tsu haqqun tsabitun dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Dan adanya kebangkitan merupakan sesuatu yang hak, yang sabit, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jadi tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari lagi Al-Quran, sunnah, dan ijma' kesepakatan seluruh muslimin. Artinya kalau seorang mengingkari, maka dia bukan muslim. Kalau Allah Ta'ala, dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ. Sesungguhnya kalian setelah itu akan mati, kemudian setelah hari kiamat, kalian akan dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai ke 16. Adapun dalil dari As-Sunnah yang menunjukkan adanya hari kebangkitan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan gurla. Manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang tanpa dikhitan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, hufatan uratan gurla. Tanpa beralas kaki, telanjang, dan tanpa dikhitan. Dan disebutkan di situ, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa laki-laki dan wanita bertemu dalam suatu tempat, bahkan seluruh manusia bertemu di satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat, dalam keadaan mereka tidak menggunakan pakaian, tidak menutup auratnya, tentunya akan saling malu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru a'zamu min dzalik. Perkara yang mereka hadapi itu lebih besar dari hal itu. Yakni karena saking takutnya menghadapi hisab wal jaza, penghitungan dan pembalasan, sehingga lupa manusia dengan rasa takut. Lupa dengan rasa takut, jadi bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan manusia pada hari itu. Luar biasa. Luar biasa ketakutan manusia pada hari tersebut. Sampai-sampai malunya sudah dia lupakan. Wa ajma'al muslimuna 'ala thubutihi. Dan kaum muslimin telah sepakat akan adanya hari kebangkitan tersebut. Akan adanya kebangkitan setelah kematian. Wa huwa muqtada al-hikmah. Dan ini merupakan keharusan dari sebuah hikmah. Haitsu taqtadi ay yaj'al Allah Ta'ala li hadhihi al-khaliqah ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Sudah menjadi suatu keharusan yang dapat dipahami oleh akal yang sehat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, maka Allah juga menjadikan tempat kembali mereka. Di mana di tempat kembali tersebut Allah akan membalas mereka atas apa yang Allah bebankan kepada mereka melalui lisan para rasulnya. Ini sudah merupakan keharusan dari hikmah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita, kita tunaikan, maka mestinya ada balasan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendekati yang haram dan kita sudah berusaha melakukannya, maka mestinya ada balasan. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian kira kalian kami ciptakan main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka kalau seorang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, berarti sama saja dia menuduh Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya cuma main-main belaka. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan kembali. Maka ini sangat jauh dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk hikmah Allah yang sangat besar, Allah ciptakan adanya hari kebangkitan sebagai balasan atas kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan melalui lisan para rasul alaihimussalatu wassalam. Surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin." Surat Al-Qasas ayat ke-85. Sesungguhnya yang telah mewajibkan atas engkau Al-Qur'an, dialah yang akan mengembalikan engkau ke tempat kembalimu, yakni membangkitkan engkau kembali. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengabaran, diwajibkan atas engkau Al-Quran, engkau amalkan, lalu engkau akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima pembalasan atas apa yang engkau amalkan dari Al-Quran tersebut. Makanya jelas adanya kewajiban-kewajiban, adanya larangan-larangan, adanya pengutusan para rasul, diturunkannya kitab-kitab, semua itu untuk diamalkan oleh manusia, maka mesti ada hari kebangkitan kembali untuk dibalas setiap yang dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini. Maka orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, sama saja dia menuduh sia-sia penciptaan makhluk, sia-sia diturunkannya para rasul, sia-sia diturunkannya kitab-kitab. Tidak ada gunanya sama sekali kalau tidak adanya hari kebangkitan. Oleh karena itu, keimanan terhadap adanya hari kebangkitan adalah sebuah rukun iman yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Barangkali kita cukupkan dulu, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.